ketemu kakang najan cuma mimpi, sebab kangene kula wis segunung merapi. Dure rindu kedene cinta parek ning kalbu aduh sing ketemu kakang najan cuma ni mimpi, sebab kangen kula wis segu.